rasa bahagia saat aku ada di dekatmu. Tentu saja aku lebih bahagia bila kamu menjadi milikku. Aku cintai kamu, kamu harus cintai aku. Kamu Dracula, telah menghisapku. Gara-gara rinduku, sangsari cintaku. Seperti nyamuk yang mengganggu tidurku, aku tak bisa tidur, terus memikirkan kamu. Tak bisa tidur, terus memikirkan kau.